Titus pasal 2. Tapi Titus, komi kana mempatuduki katau, nua pato masih pato anti pepatuduki tona konona. Patuduki mo kato tua to tua langgai, ira kana manta maka do tarara ira mboto. Ira kana matubu, ante ingu to masih pato rabila, bo ira kana manoto. Ira kana mantuki pepatuduki tona konona, ira kana mpu-mpu mempotobe taun tanina, pada ira kana maro memparasaya, naupani pandasa. Va'avo ante totua-totua besi. Ulika ira, ira kana matuvu, ante ingu tona gasa, to masih pato rerampanggi tala-tala. Ne ira mempakaja taun tanina, ne ira mangapilaya manginu, anu mempakalang. Tapi ira kana matau mempaguru tona belona, ala ante ivetu, ira mamala mempatuduki besi-besi tona mudana, mempotove rongo, bo ana ira mboto. Ira kana majadi tau na noto rarana, tona tubu ante damo gau salan wapanopa. Ira kana maraji mempakasiayu abuna. Ira kana majadi tau tona belo rarana, tona tundu rejai rongo na mboto. Ane ira moingu ivetu, da aria tau mamala manjala raka, tesan wala tala. Ibetu boto rapatuduki komi, kalanggai-langgai tona mudana. Uli ka ira, ira kana manta amaka, pengele-ngele do tarara ira tona jaan. Pade komi mboto, kana tunggai mempovia tona belona, ala pokaingu mo etu majadi jonjo, toma mala rapasialan tau. Ane komi mempatuduki tau, patuduki mo ante manoa, bompu-umpu uraramu. Pake mo tesa tona konona, toda ama malar salarakan tau, ala balimu mayam boto mata ira, sabana pura-pura nuapa to nyulimu itu, na belo. Da aria sangele to na jaana, to na malar salaraka ira kakita. Patuduki mu batua-batua, ala ira bate-bate na matundu rijai madika ira. Ira kana mukaraja, mempakadamba rara madika ira itu. Ne ira mesapuaka, bone ira mempeleam barang-barang umadika ira. Kana manoa rara ira, ala mempakanoto, ira mpumpu na malara parasaya. Ira kana moingu ibetu, alam pengele-ngele po via ira, mumpopo kita katau, kabelo nu pepatuduki evapue ala tala, magau to mempakasalama kita. Kita masih pato matubu, ante pokaingu to na belo na ibetu, saba nanggaritove belo na mboto, ala tala narata di dunia ei, ala mempakasalama pura-pura manusia. Ngaritove belona, ia nempatuduki kita, ala mempalasi pokaingku to daani pokonona, bodota rara to najaan. Pada nipatudukina, ala kita matubu di dunia ini, ante ingku to manoto, pada mempovia to nanoana, boto nantuki do tala tala. Kita kana matubu ibetu di dunia ini, ante manjaru maka saungu kajadia, tompu-umpu mempakasana rarata, etumo, karata Yesus Kristus, ante kuasa boka remena to nipoguma. Ia mo ala tala, boma gau to mempakasalama kita. Ia nombabai korona rapatesi, ala manggabasaka kita ngari pura-pura kajaan, pada mempegasa katubuta, sampai kita menjadi to dea namboto, to maraji mempobia to nabelon. Jadi Titus, patuduki mo pura-pura etu katepun para saya itu Yesus. Popatora etu kaira, bo ontiaka mo ira, toda anantuki pepatuduki itu. Kaviamo itu, ante kuasa tunivai ala talaka komi. Nera palamba tau mumbasapuaka komi.